Radioku 107,9 FM. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillah, bahagianya pada pagi hari ini kembali saya Ozan dan Ozi dan Kang Ozi ya. Pada pagi hari ini di hari yang ke 15 ya. Mm-hmm. Bulan Februari 2011 ya. Iya. Yeah. Atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1432 Hijriah. Iya. Ada apakah gerangan di 12 Rabiul Awal? Oh, tentunya hari spesial. Hari spesial buat umat Islam semua tentunya ya. Iya. Yeah. Dan sahabatku, seperti biasa ini di program Benang Merah ini kita akan membahas sebuah kaidah tentang halal dan haram ya. Hmm. Ataupun yang terjadi ya, up to date ya. Iya. Karena kemarin kita juga di 14 Februari kita membahas tentang Valentine ya. Iya. Maka di 12 Rabiul Awal ini kita juga akan membahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan baik sahabatku, seperti biasa sahabat radioku bisa ikut berpartisipasi ya untuk tanya jawab atau memberikan masukan, tentunya nanti setelah pemaparan tema kita pada pagi hari ini oleh guru kita bersama, yaitu Buya Yahya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini guru kita Buya Yahya telah ada di dalam studio ya. Dan terlebih dahulu mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah Buya? Sehat atas doa para pendengar semuanya. Kita nanti akan coba mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Tapi